Ya, masih area di dia. Alhamdulillah ya, dengan pemateri Ustadz Evi Effendi. Seperti yang sudah saya bilang tadi sebelum Isya, jadi kita bakalan sedikit kita paparkan ya tentang keadaan teman-teman kita di Gutoh seperti apa. Tapi karena ya kendala teknis, jadi nanti ada Ustadz Ihsan saja yang akan menjelaskan bagaimana keadaan saudara-saudara kita yang ada di Gutoh seperti itu ya. Sekali lagi saya tekankan kepada ibu-ibu yang mau bertanya, silahkan ditulis di kertas terus diestafetkan ke depan ya. Terus buat teman-teman bapak-bapak yang ada di sini, kalau misalnya mau bertanya nanti bisa langsung acungkan tangan saja ya. Oke. Untuk memulai kajian malam ini, tadi udah dibuka belum? Belum ya. Kita buka lagi ya dengan membaca tauz bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan bismillah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, mari kita persilahkan kepada Ustadz Ihsan Siddiq untuk Ustadz kepada Ustadz Ihsan Siddiq dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anjala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Apa kabar para muslimin muslimat? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Selawat serta salam tercurah limpah kepada junjungan besar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, berkat kegigihannya, keistiqomahannya, semangat revolusionernya menghadirkan, menyebarkan Islam, dan sampailah nikmat iman Islam kepada kita semua yang ada di Bandung ini. Berbicara dengan dakwahnya Rasulullah SAW yang sampai kepada kita, yang akhirnya kita bisa merasakan nikmat iman, nikmat Islam, hingga puncaknya kita bisa menikmati persaudaraan, ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah yang paling tinggi di antara ukhuwah-ukhuwah yang lain. Karena dengan ukhuwah Islamiyah, segala bentuk perbedaan bisa kita kesampingkan. Bisa kita persatukan dengan satu hal yang sama, satu cita, satu rasa, satu cita rasa, yaitu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan meraih ridhonya baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah di kesempatan kajian yang diselenggarakan oleh Yayasan Wan Ummah, yang mungkin teman-teman, saudara-saudara semua yang hadir di sini ada yang sudah mengetahui atau belum, bahwa Wan Ummah telah bertransformasi, yang awalnya adalah sebuah kajian berkat dengan dukungan umat Islam khususnya yang sering menghadiri kajian Wan Ummah. Alhamdulillah saya beserta rekan-rekan di manajemen Wan Ummah, kajian Wan Ummah Movement sekarang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah yayasan yang resmi, yayasan yang berharap bisa membantu saudara-saudara yang satu akidah, satu ukhuwah, puncaknya ukhuwah Islamiyah, sekalipun bukan orang muslim, dengan semangat ukhuwah insaniyah pun kita akan bantu. Kalau teman-teman mengingat dua minggu kebelakang di kajiannya Ustadz Felix, itu menjadi launchingnya Yayasan Wan Ummah. Apa sih Yayasan Wan Ummah ini tujuannya? Adalah memfasilitasi umat Islam yang terus berkembang, terus sadar akan dasarnya, pentingnya dasar kebersamaan, untuk membangun suatu semangat yang sama, semangat Islamiyah, semangat perjuangan, semangat untuk memerdekakan umat-umat Islam. Terlebih yang kita lihat adalah di wilayah Syam, sering pembina menyampaikan kepada kami, kepada pengurus, bahwasanya di negeri Syam bukan lagi persekusi, tapi sudah mengarah kepada penjajahan, bahkan pembantaian atau pemusnahan umat muslim. Maka pembina kita Ustadz Rahmat Baikuni dan Pak Haji Edwin Sanjaya mengarahkan kita untuk mempersatukan umat agar bisa memberikan kontribusi kekuatan atau setidaknya doa agar bisa saling membantu. Kalaupun tidak bisa membantu, kita berusaha untuk memberikan bantuan dalam rangka pemulihan bagi mereka-mereka yang terkena korban dari penjajahan, pembantaian yang dilakukan oleh mereka-mereka yang benci terhadap umat muslim. Berbicara kata muslim, kita yang merasa berkumpul di sini dipersatukan dengan satu kata yang sama, yaitu muslim. apa itu muslim? Dalam tafsir At-Tabrani dijelaskan bahwa muslim adalah satu ciri yang indikatornya jelas, yaitu keberserahan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila jiwa kita mengaku sebagai muslim, sudahkah kita menyerahkan jiwa kita, harta kita, pikiran kita, tenaga kita untuk kemuliaan kalimat Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saudara-saudara sekalian, kata muslim yang teman-teman yang Allah sematkan kepada kita dan kita mengaku kepadanya, bisa jadi di suatu hari nanti tidak bisa diterima pengakuan kita apabila kita tidak mengikuti apa-apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tidak mengikuti standar dari seorang muslim, keberserahan diri, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya segala aktivitas dalam hidup kita ini hanya untuk kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapakah di muka bumi ini yang pertama kali mengikrarkan dirinya sebagai orang muslim? Adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Siapakah Nabi Ibrahim alaihissalam? Dia adalah sosok makhluk manusia yang diberikan peringkat Khalilullah, kekasih Allah. Dan di muka bumi ini hanya ada dua yang diberikan predikat kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meruntut kembali kepada kisah bagaimana munculnya kalimat muslim ini, di surat Al-Baqarah ayat 128, satu kalimat yang terus diperjuangkan, bahkan Nabi Ibrahim pun berdoa, memohon-mohon kepada Allah agar bisa menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwa di setiap jiwa kita memiliki dua potensi yang bisa menyesatkan, yaitu syahwat dan subhat. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam memohon dengan sangat kepada Allah di surat Al-Baqarah 128, Rabbana waj'alna muslimaini laka, muslimaini laka, wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, ya Rabb, jadikanlah kami. Di saat itu beliau berdoa bersama dengan Nabi Ismail alaihissalam, jadikanlah kami orang yang berserah diri, tunduk, patuh kepadamu, dan jadikanlah keturunan-keturunan kami pun berserah diri kepada engkau, tunduk dan patuh. Maka itulah standar kita menyatakan diri sebagai muslim, sejauh mana kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat seorang muslim mengatakan dirinya sebagai muslim, maka ini kalimatnya menjadi satu paralel yang sama, baik ada yang di belahan bumi manapun. Kita yang hadir di sini bisa menikmati kajian dengan tenang, dengan ceria, ilmu masuk. Tapi coba lihat di belahan bumi yang lain, khususnya di negeri akhir zaman, di Syam, di bumi Syam, banyak sekali mereka yang sudah mulai berkorban dengan jiwanya, bersimbah darah. Jangankan untuk tertawa, tersenyum, meneguk air, air yang di sana sudah teracuni. Kita yang hadir di sini masih bisa menikmati berbagai macam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha innal insana lahu munkaffir. Kalau kita menghitung-hitung nikmatnya Allah, sesungguhnya manusia itu banyak sekali kufurnya. Maka kesempatan kali ini Yayasan Wan Ummah sesuai dengan arahan pembina membuka kesempatan kepada umat muslim yang ada di Bandung khususnya untuk menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik harta maupun jiwa. Kenapa dengan harta dan jiwa? Karena dalam perjuangan Islam, berjihad itu diawali dengan merelakan hartanya sebelum jiwanya. Bagaimana mau melepaskan jiwanya untuk membela agama Allah kalau hartanya pun masih enggan dikeluarkan? Maka saya sebagai pengurus di Yayasan Wan Ummah mengajak kepada umat Islam yang hadir di sini untuk sama-sama membantu memulihkan, sekalipun pembantaiannya berhenti dan tidak lagi booming di sosial media, tapi di sana belum pulih, belum bisa dikatakan kembali pulih, banyak sekali korban yang di sana. Dan insya Allah sesuai dengan arahan pembina Ustadz Rahmat Baikuni, akan ada dari kita yang mulai dididik, dibina dan diarahkan untuk bisa sampai menyampaikan donasi teman-teman semua ke bumi Syam. dan mohon doanya. Setidaknya doa adalah infak yang paling terbaik yang bisa diberikan. Terlebih jika teman-teman, saudara-saudara di sini memiliki harta yang lebih, mari sama-sama kita buktikan keberserahan diri kita kepada Allah dengan menginfakkan harta kita di jalan Allah, membela saudara-saudara kita yang menyatakan sesama dirinya sebagai muslim, berdiri, berjuang, pantang menyerah di atas kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini menjadi infak yang teman-teman keluarkan ataupun doa yang di setiap sholat teman-teman panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi bukti keberpihakan kita kepada umat muslim sekalipun kita tidak terlibat langsung dalam pertempuran. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi penjelasan sederhana dalam waktu yang singkat. Mudah-mudahan ada kerelaan hatinya untuk sama-sama membela, membuktikan keberserahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbir! Takbir! Ikhwan fillah rahimakumullah, Yayasan Man Ummah bergerak di bidang dakwah sosial dan kemanusiaan. Alhamdulillah berkat dukungan dan support teman-teman semua yang hadir di yayasan, di kajian One Ummah Movement, kita syukuri, kita terus syukuri, dan akhirnya Allah memberikan keberkahan kepada kita, meningkatkan kenikmatannya hingga kita resmi menjadi sebuah yayasan yang bergerak di bidang dakwah sosial dan kemanusiaan. Tak lupa puji serta syukur kita kepada hadirat Allah yang Maha Kuasa atas karunia-Nya mengumpulkan kita dalam satu ikatan ukhuwah Islamiyah. Kemudian juga tak lupa saya sampaikan rasa terima kasih yang cukup besar dan sebesar-besarnya kepada guru kita Ustadz Evi Effendi yang senantiasa mengajarkan dengan kalimat daya tapi ngepretnya, yaitu dengan kalimat yang sederhana yang kita tafakuri. Apa itu? Ngehiji mual pahili, papisah mual jadi dua. Betul, jika kita terikat dengan kalimat tauhid, dimanapun kita berada, kita tetap satu umat, umat muslim, umat yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadi bukti dari dikabulkannya doa Nabiullah Ibrahim alaihi wasallam yang dulu memanjatkan doanya untuk mendoakan kita menjadi umat, anak cucu keturunannya yang senantiasa berserah diri kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi pegangan bahwasannya hidup akan merdeka jika kita berserah diri kepada Allah. Muslim itu berserah, bukan membantah, bukan membangkang, apalagi durhaka. Berserah, hanya berserah diri kepada kekuatan Allah. Dan lihatlah saudara-saudara kita di Syam, mereka pantang menyerah, pantang berhenti di bawah kendali, di bawah kekuasaan selain kekuasaan Allah. Mereka terus berjuang menjaga kehormatan nama muslim. Muslim, kalimat muslim ini. Dan kalau teman-teman saudara-saudara yang hadir di sini bangga dengan kalimat muslim ini, itu di surat Fusilat ayat 33 dinyatakan sebagai kalimat yang terbaik, yang tidak ada bandingnya di muka bumi ini ketika teman-teman beramal soleh dan menyatakan sayalah seorang muslim. Itulah kalimat yang terbaik, yang tidak pernah ada tandingannya di muka bumi ini. Dan jika ada kalimat muslim, kata muslim ini diganggu atau dilecehkan, maka semua akan merasakan sakit hati. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi semangat untuk kita terus peduli terhadap sesama umat muslim. Sebagai bukti kita, keberpihakan kita terhadap umat muslim, maka tetaplah berkarya di jalan fisabilillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih dari teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang telah menyumbang untuk saudara-saudara kita yang ada di Suriah sana, terutama di Gutoh. Mudah-mudahan sedikit atau misalnya banyaknya infak yang ibu-ibu dan bapak-bapak beri terhadap kami, kami akan insya Allah salurkan langsung kepada teman-teman kita yang ada di sana, saudara-saudara kita yang di sana. Meskipun itu tidak bisa serta-merta langsung memulihkan mereka, tetapi setidaknya itu menjadi penyembuh bagi mereka bahwa ada saudara-saudara kita di belahan dunia lain, terutama di Indonesia dan Bandung, itu adalah ada yang care dan peduli dengan mereka. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul dengan teman-teman kita yang sedang berjuang di Suriah sana, di Palestina sana, bisa berkumpul semua di surganya nanti. Amin. Oke, kepada teman-teman yang memang masih jauh di sana, boleh sedikit merapat biar semakin hangat ya. Kemudian yang memang mau pindah ke sini silahkan, seperti itu. Terus kalau misalnya ada pertanyaan untuk ibu-ibu silahkan sekali lagi ditulis di kertas lembar, dan untuk bapak-bapak itu nanti silakan bertanya langsung ya. Untuk mempersingkat waktu kita langsung saja kepada Ustadz Effi Effendi, dipersilakan. Alhamdulillahilladzi bi'ijatihi wa jalalihi tatimu salihat syudha la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa syudha anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Aina tadhabun, reka marana gaya. Saya khawatir ketika memahamkan suatu hahaha tapi itu paham. Dongeng kasur, dongeng bantal, diawur-awur kapukna. Ya artinya hati-hati dengan fitnah. Kalaupun selesai dengan urusan yang difitnah, maaf-maafan, itu mengembalikan citranya itu yang kemudian seperti mengambil kapuk yang sudah berterbangan. Mending tong mitnah deh, lebih aman. Itu yang pertama. Yang kedua, munteka Allah reka mana deui. Semua dari Allah, semua digenggam, dikendalikan, diurus oleh Allah, rububiyah. Semua akan kembali kepada Allah. Quran ini tidak mengalami perubahan, tapi setiap orang yang membaca Quran insya Allah berubah, asal dengan makna dan paham apa yang dibacanya. Maka rumusan kenapa kita kembali dan harus kembali kepada Allah, Umayyatakillah, Allah berfirman, barang siapa yang ada modal rasa takut di dalam hatinya kepada Allah, yaj'allahu mahroja, tongsiun, seberat apapun masalahnya, Allah berikan jalan keluar. Saya sering katakan, laut terbelah bagi Musa. Ismail tidak jadi disembelih. Ibrahim, api pun menjadi dingin baginya. Ini bagi Allah mah mudah, karena Allah punya hak prerogatif. Maka wa mayatikillah, Yunus pun dimuntahkan dari perut ikan paus. Tapi syaratnya satu, takwa ke Allah, ngaji. Ulang aku jalma takwa itu ngaji mah, baju takwa nama loba. Tapi terang ngaji, baju takwa mah baju koko di Cina. Ya. Takwa itu ibarat kata mengawurkan tenaunya. Menaburkan paku payung di jajalanan. Tong ditincak bisi gak juga. Mana perintah malah larangan harus paham. Dalikal kita bularoi bapihi hudalil mutakin. Dan surga untuk orang yang bertakwa. Dan Allah tidak melihat kecuali kepada ketakwaan dari seseorang. Bukan bajunya, bukan ilmunya. Kenapa dia ikhlas? Karena dia takwa. Ya. Jadi wa may yattaqillah, barang siapa yang ada rasa takut di dalam hatinya kepada Allah, Allah berikan jalan keluarga. Urusan harta, rizki, rizquhu min haitsu la yahtasib. Tong sieun ngaluarkeun rizki di jalan Allah mah digantian aslina ngurut kumis breng deui, metik sirum biji deui, suku dipake lempang, senal mangipisan, suku mah ngajebragan. Lain nganalan GR. Mandalan mah ngajangkungan. Unuk pake nanggung, ngamuncugugan, melenung. Ya, ini lain beak buatan Allah mah. Naon ayatna Ustaz? Lain syakartum lajidannakum. Memang janjinya. Jadi rizquhu min haitsu la yahtasib. Mending rumah sakit, mending sedekah. Mending sedekah. Mau wawuh jeung rumah sakit. Karena Allah berjanji, sodaqotun tanpa ulbala. Bahwa lama. Mantuan oplos mabok mabaturan cik ayeuna mah atulah gocap-gocap mah sumsum keur Palestina keur yatim kota Rohingya teu beres-beres. Eta teh senjata rahasia ninja ama rahasia nu can ayeuna mah can karasa. Kuduna naik motor labuh. Henteu. Kemarin saya naik Triumph blong kecepatan tinggi maot teh. Tapi aya we nunggu bejaan, kocok heula we tad. Ternyata mun panas sok blong. Ayah, ya. Jadi Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Intan surayan surkum, kau tolong agamaku, aku tolong kamu. Maka bawa masalahnya ke Allah. Tapi tong kitu wae, kali-kali Allah bawa ke masalah. Kalau selama ini kan kita membawa masalah ke Allah. Ya Allah, abi telat jodoh ya. maneh telat ibadah cek Allah teh. Seuseuh tah beugeut. Bawa masalah Allah ke masalah. Heh, masalah. Maneh mah leutik Allah aing badag lumpat tah sieuneun. Urang mah masalah ka Allah da Allah ge apaleun urang mah boga masalah. Kita baper deh. Dikasih perhatian sama cowok langsung kelepek-kelepek. Allah mah merhatikeuna teu pernah sare, pernah kelepek-kelepek geuraan ku Allah. Hayya ala shalah insyaallah. Alah. Ai masalah yang angeus. Henteu bisa atuh. Iya kana ambudu wa iya kana sta'in. Wa may yattaqillah yaj'allahu mahraja, diberikan jalan keluar min amrihi yusra, diringankan seberat apapun. Rizquhu min haitsu la yahtasib, urusan rezeki cicing tong mikir kumaha urang. Hayang geus ganti deui tadi mah abese ayeuna ciheran. Sigana modal beak. Yuk lanjut ke pertanyaan. Fain atau dabun, jawab. Reka mana? Reka Allah. Nggak simpel, gitulah kesimpulan nama. Ini ada pertanyaan mulai masuk. Ustadz, apa makna surat Hud ayat 114? Salat tobat, kudu tingali ayatnya. Ada orang mulai hafid atuh. Si panitia surat Hud ayat 114. Sambil panitia nyari ayat yang kedua dulu. Jika mempunyai anak satu perempuan dan ibunya meninggal dan ibunya punya saudara, apakah saudaranya ibu itu kebagian hak atau tidak? Hak naon ya teh? Waris meureunnya. Jika mempunyai satu anak perempuan dan ibunya meninggal, boga anak hiji indungna maot, dan ibunya punya saudara, indungna boga dulur, bibi, wa, apakah saudaranya itu kebagian haknya atau tidak? Kudu apa-apa roi dia mah waris mah ka hanap, mun eueuh nu hanap ka gigir, mun eueuh gigir balik deui ka luhur. Ieu boga anak hiji nya ka budak eta we kabeh. Bibina kabagian teu nya ngomong ka budak eta. Kan geus jadi hak budak eta, sakali deui geura. Aing teh setunuh ya teh. Dibere masalah nu kieu. Gampang jeung saya mah. Ya. Amilin dapat hak zakat enggak? Dapat, sananya urang loba duit ngilu ngurus malam takbiran zakat meunang. Cokot hak urang, tapi geus jadi hak urang bikeun ka saha? Kenapa dalam waris laki-laki dua, perempuan satu, tong timuru, tong cemburu. Hak laki-laki itu akan kembali ke perempuan mental. Nu penting dalam Islam itu rubah dulu akadnya. Ulah nyokot di luar koridor. Ieu teh kupluk pinah teh di penta, hadiah ngiyem teh bebeja. Maok maksudna. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ketika seorang ibu meninggalkan seorang anak, lalu anak itu jadi yatim. Ada saudaranya yang mengurus anak itu, tetap hak waris mah ka anakna. Kek kebijakan anak nu meunang waris eta kumaha? Tau da waris mah tong borok anu menang hak nu ngadengekeun ge aya listen money uang denger aslina ngan saya harorea ngurus waris mah pang cape nangitung tara menang komisi tapi diajar mah anger diajar paroin ngitung waris berapa haknya persentasenya tergantung aset yang dikonflikannya ngan rata-rata embung dihukum ku aturan Islam mah karena seperti tidak adil. Itu masalahnya, keimanannya ada enggak mau diatur dengan hukum waris yang Islam gariskan? Rata-rata konflik. Mentang orang mah mun aya waris diatur konflik nu hiji make hukum adat, nu hiji make hukum agama, sok kaluar sin kabawa doraka, mangga we. Malah mun aya hak saya ge sok we cokot. Da Allah mah mah beakeun stok, tapi nu Allah tersep teu make ridho Allah, teu make jalan Allah itu yang bikin Allah murka. Percuma beunghar ge teu berkah mah nya. Percuma pinter ge teu saleh mah, sederhana. Ya. Maka berdoa bukan mau mengajukan list kebutuhan kita kepada Allah. Berdoa adalah meyakini Allah faham kebutuhan kita. Jadi teu kudu rewel ngadoa mah. Allah apaleun? Ngan ikhlas teu ngadoana. Da urang mah teu siap dengan ijabah doa. Contoh kerjaan diijabah mah tuluy we ngungkeun tahajud. Diijabah we eureun tahajudna. Tanu kitu mah ibadah butuh, lain butuh ibadah beda. Ibadah butuh mah daik ibadah teh mun aya kabutuh. Mun geus kabutuhna ditutup eureun ibadah. Tah Allah mah tersepeun. Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra aya eueuh tetep ibadah. Setuju? Jadi hak waris ini kembali kepada si anak yang menerima waris itu, bagaimana dia punya kebijakan. Terlebih ini kan harta anak yatim ya. Kan geus maot indungna teu meunang diganggu kecuali yatimna nu mere. Ya, ada surat Hud ada? Naon cenah eusina pangmacakeun tuh Mang? Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Eta teh lain dalil sholat taubat, dalil sholat seluruh waktu. Inna sholata kana alal mu'minina kitaba mawquta. Jadi dalam Islam itu enggak ada sholat taubat. Karena setiap sholat itu nyakitu. Awas sholat taubat. Nabi mah teu pernah sholat taubat. Nu aya ge setiap sholat teh simut taubat. Ngan urang mah sok ngaganti ngaran, taraweh ganti tahajud ganti ku taraweh ganti ku qiyam Ramadan, ganti ku qiyamul lail. Eta kene barangna mah. Tai kotok, tai kono, tai hayam. Beda nyebut, isuk teh dahar teh urang mah sapoe teh menu teh gonta-ganti. Bayam, tahu, tempe, isukan tempe, tahu, bayam, eta kene. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Saya mau bertanya, sok. Apakah benar manusia terdiri dari tiga unsur, jasad, jiwa, dan roh? Sama atau tidak? Dan tolong jelaskan bahwa yang pertama diciptakan Allah adalah roh Muhammad. Wow, you majro atu. Manusia teh jasad, jiwa jeung roh. Jasmani jeung rohani, jiwa mah perpaduan jasad jeung ruh. Ya, ini mah panjang ceritanya. Baca Quran surat Al-A'raf 172. Baca Quran surat Al-Insan itu tentang asal-muasal manusia diciptakan. Ya. Maka ada jasad, ada ruh, jiwa itu disimpenan di dia di tengah perpaduan antara jasad dan ruh. Tolong jelaskan bahwa yang pertama diciptakan itu adalah roh Muhammad teuing teu nyaho. Nya roh Ruhul Kudus Jibril. Ini mah perlu penjelasan khusus di mana menang cerita ieu. Saya pernah mengkaji tentang roh Muhammad itu. Panjang ceritanya. Nya, kudu aya pembahasan khusus. Tak jawabna sementara teuing teu nyaho. Hok aya di mangga untuk yang bapak-bapak di sini. Untuk nyaho tong sok nyanya mau bertanya. Kena boleh, jadi riwe ke depan. Rada susah. Kapayun ya punten pisan. Nami sareng di mana? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Nami Alan dari Buah Batu. Siap Kang. Ingin menanyakan Ustaz, saat ini saya sedang belajar hijrah ya. Untuk menjadi pemuda hijrah gitu kan. Dan ulama saat, jadi pemudi hijrah. Mual kaawakan. Sok, terus saya juga dulu punya cita-cita jadi polwan carekan si mama. Sok, terus kuma. Sebelumnya ada salam dari adik saya. Siapa? Adik. Siapa namanya? Shirley Septiani. Nanti awewe. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya pernah pacaran selama 4 tahun setengah gitu kan. Nah, terus sebelumnya pernah pacaran 4 tahun setengah. Terus 4 tahun setengah terus saya ingin jadi pemuda hijrah gitu kan, jadi hijrah, jadi enggak mau gitu kan, jadi berzinah mulu gitu kan, maksudnya pacaran itu kan enggak boleh gitu kan. Oh, tapi masih pacaran enggak sekarang? Enggak, sekarang udah. Jadi udahan sama dia? Udah, jadi karena udahan itu. Tapi ikhlas enggak? Di sana beratnya hijrah, harus meninggalkan semuanya. Terus yang jadi masalah? Yang jadi masalah sekarang keluarganya itu jadi benci lah seolah-olah karena udah lama gitu kan, udah kenal juga antara keluarga saya sama dia. Gara-gara hijrah jadi seperti putus silaturahmi ya. Tah, cuman gitu. Pada Anda ingin menghindari satu persoalan yang khawatir jadi fitnah bernama pacaran gitu ya. Betul, teman-temannya juga pada ya pada ngejudge jelek gitu kan, versi dia gitu. Terus? Nah sekarang teh sikapnya saya harus gimana gitu ke keluarganya, ke teman-temannya gitu. Biar si gak jelek. Hubungan sama mantan masih baik? Kemarin malam kita sempat teleponan. Masih ketemu. Nges kawin cek saya mah. Meberes urusan. Belum siap. Alasan lah. Belum siapnya apa? Modal terus akhir batin lah. Ay modal mineng ay modal. Modal kawin mah kawani nges selesai. So kayaknya kawin ayat tadi dia. Saya kawinkan. Di Bogor. Yasir walatu asir, permudah tong dipersulit. Kalau Anda hijrah harus totally yakin kalau na total. Ulah nyebut oh modal, ke kalau mau dibere modal. Eta ge modal nu aya teh aset nya. Teu boga syarat nya ku sirit atuh. Gitu. Apa yang jadi masalah besarnya sekarang? Perasaan apa enggak enak gitu ke orang tuanya. Jadi kalau mau silaturahmi itu jadi canggung gitu. Coba banyakin minum masako biar perasaannya jadi enak. Itu resiko hijrah, makanya Anda gentleman, mau enggak nikahi aku atau tinggalkan? Bukan masalah moda, di sini masalah berani menyatakan untuk menyatukan. Jangan hanya menanggalkan lalu meninggalkan, itu menyakitkan, harus mampu menunggalkan. Bilang sama dia, jangan rindu berat. Apalagi di celana. Ajak ngaji Kang, biar pemahamannya sama. Jangan putus silaturahmi, ajak ngaji. Yang rubah itu status kita jadi gak pacaran. Kita berteman aja, jaga jarak aman. Sugan pemahamannya sama, dia mengambil keputusan. Halalkan aku. Atau gadaikan aku. Ya sudah ya, tenang ya. Sok, ame tenang. La ilaha. Tulisannya juga super mie atah ya, Bang Macaken. Makasih Kang. Never give up, gak boleh menyerah. Seberapa umur enak? Wah, akhir diuji-uji nak. Assalamualaikum Kang Evi, Abdi, Isar Ticimahi. Bagaimana hukumnya penerapan pembiayaan syariah tapi masih didukung bank konvensional? Tenanaon make bank konvensional mah dasa ge make atuh transfer-transfer kan ulah nyokot bunga ti bank eta. Hoream nyeboranana. Kan bunga mah geus dicebor. Tenanaon sebatas jasa mah. Kan itol geus sarua. Itu anu peranti ya peranti mayor toh kan ya aya bunga hati-hati itu kunaon jalan toh ngaranna bet jalan toh karena diresmikeun ku Pak Soeharto ku lalaki mana deui ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Tahlilan bukan contoh dari Rasul. Ada yang bertanya apa dalilnya tidak boleh tahlilan? Adakah dalil tentang haramnya jenazah masuk ke surga jika ditahlilkan walaupun selama hidupna soleh? Da tahlilan mah teu perlu dalil lah tuh. Da eueuh ti ditunau ge. Nu perlu dalil mah ibadah. Nu diparentah. Da teu diparentahnya teu perlu dalil. Jika kieu mun wudu tuluy hitut sakali batal teu? Mun dua kali batal teu? Nyante atuh kan geus tadi batalna. Liur kali deh kira. Yuk orang diajar liur berjamaah. Siga jelema kieu hayang jodoh hese menyatakan ditolak wae tapi ikhtiar teu eureun kagok. Tiap jeung nu panggih kucerai kau. Jelema mikir iraha jadianana. Tahlilan mah teu kudu dalil, teu perlu dalil, da eueuh teu ditunang ge. Pernah teu Khadijah wafat, Rasul peuting ngumpul jeung sahabat maca Yasin. Itu hanya ada di Indonesia. Tapi Ustaz bagaimana? Nya teu nanaon pek beuki mah ngan. Heuh eta. Pernah teu ketika Ibrahim putranya Nabi wafat, Rasul ngumpulkeun sahabat maca surat-surat tertentu? Urusan asup neraka jeung surga teu nyaho atuh tanyakeun ka mayitna. Asup neraka surga. Saya tidak berani judgement. Mungkin mereka punya dalil. Nanyakan dalil tahlilan mah kanu sok tahlilan ulah kanu tara moal apaleut. Setuju? Tapi kita tetap menghargai bahwa itu kearifan yang berkembang di Indonesia. Di luar negeri itu enggak ada tahlilan. Aya ge tahlilnyaan. Kan aya kuda aya kukudaan nya. Heh, kitu. Di luar negeri mah di Arab eueuh tahlilan, nu aya tahlilnyaan. Nya tahlil bener gitu. Aya tahlil teh naon? Susah deh bicara tahlil cek saha. La ilaha illallah eta tahlil lain. Heh, eta tahlil. Mun akhiranaan geus masalah ka dituna. Nya, teu perlu dalil ieu mah, dawuh contoh. Nu perlu dalil mah ibadah nu dicontohkeun kitu. Sok aya keneh. Paling langsung we nya. Sok langsung. Buat yang mau bertanya lagi dari bapak-bapak di sini. Sok, nanya. Boleh, Kang, maju. Kalau yang mau bertanya boleh, nanti maju aja ya. Boleh. Dua deui lah. Depan. Dua lagi. Nama sama asal ya. Oh, emang wau. Sok ngeditan video urang. Saya Akbar Kosasi mau nanya. Oh, ya juara editingnya Akbar Kosasi. Simple tad, bagaimana caranya melembutkan hati yang keras? Melembutkan hati? Yang keras. Siap. Kasih tad. Bikin alamik. Kudu lobang adahar permen karet. Amete bocor jantung. Ingat mati. Lihat orang yang di bawahmu, loba gaul jeung yatim. Mete gede hulu. Lihat orang-orang yang strata sosialnya di bawah, sering datang ke bencana alam, sering main ke hutan, sorangan menuanianu. Me tahu diri teh sahanu menggenggamna, dan sok ngajagoman sok diriung ngujelema, lalu diagungkan sampai lupa dirinya. Hati-hati dengan pujian, puji manu Allah. Urang mah dipuji lain nyebut alhamdulillahnya, irung nu beukah, yang jadi Pinokio. Melembutkan hati itu kata Nabi, tudzakkiru ala hazimil lazat, perbanyak mengingat si pemutus kelezatan bimakna al maut. Itu aja. Ada lagi? Yang terakhir silahkan. Tadi Kang. Ya, ke depan. Ya. Punten yang masih ada pertanyaan karena ini pertanyaan terakhir bisa untuk lain kali. Oh, besok Al Huda ya, Riyadus Solihin pada Isya. Ya. Cikutra. Yang baru saya dapat jadwal. Oh, Pusdai juga. Ada. Assalamualaikum, Ustaz. Nanti saya dilihat Rama. Aja di IG. Nama saya Rama di Cimahi. Rama di Cimahi. Mau tanya, Ustaz. Siap. Jadi saya teh kan udah lama enggak mabuk-mabukan gitu dan enggak gitu. Udah lama enggak mabuk-mabukan. Ya, berhenti gitu udah sekali udah mabuk enggak lama. Iya, tadinya. Udah berhenti. Ya, udah lama enggak gitu sekali gitu enggak lama. Ya. Terus udah gitu kan ya. Udah itu teh dapat pekerjaan gitu kan. Kenapa berhenti mabuk? Tidak istiqomah? Sebetulnya. Saya mau tanya, kenapa berhenti mabuk? Ya jadi emang udah waktu itu mikirnya udah capek gitu ya, maksudnya. Oh, capek. Udahlah malas gitu kan. Udah semua kecoba gitu. Kan pedah teu boga duit. Enggak. Kayak boga. Kayak mun geus capek mabuk deh ya. Teu sih. Ya matakan ya. Janji ya. Badan naras gitu kan. Dapat pekerjaan di salah satu hotel di Bandung gitu. Di sana tuh menjual wine, spirit, sama koktail kayak gitu juga. Jadi harus dicoba minumannya teh dan mau nggak mau gitu, mikirnya gitu ya. Udah masih, galau gitunya. Masih di hotel sekarang kerja? Masih. Galau. Di bartender? Bukan. Waiters gitu. Waiters. Tapi harus kan cobain gitu kan. Wajiban karena mencoba teh waiters atau bartender? Semuanya. Jadi kan waiters penjualnya, bar yang membuat. Oke. Okay, gitu. Terus? Jadi di udah galau gitunya, posted apa? Aduh gimana ini harus nyobain gitu kan, HTT gak sih, ya sih, ribut gitu ya. Nyobaan tapi mente terbuka pegawaian gitu. Menyiksa ya jadinya. Yaudah lah, nyobain aja deh, memang harus ya satu shot itu untuk nyobain rasanya aja gitu kan. Itu teh, dosa gak sih Pak Ustadz kalau misalnya saya ngasih ke orang tua saya hasil dari pekerjaan itu gitu. Gitu. Yang jadi masalah apa nih? Hah? Nggak jadi masalahnya naon? Ya Pak Ustadz, dosa tuh gitu, misalkan saya dapat uang gaji itu, terus saya kasih ke orang tua saya gitu. Aku paham. Iya. Rek itu wae. Iya, eta. Ragu tinggalkan. Kusaha doakeun sing jadi tukang bajigur. Amin. Amin. Lebih syariah nya daripada gawe nya menang duit tapi hati resah. Maka saya katakan, tidak setiap orang kaya itu berkah. Mending bengar bari barokah. Maka kerja barokahnya, pas orang berkah itu pasti kaya. Karena kata Nabi yang ragu itu tinggalkan. Enak ngasaan ngapa pasti anu katereulah. Ah tepuguh sagelas. Eta. Jadi pumang, doa mintul, ibadah tehusu, ngepalkan hese. Yang menjadi kita jauh dari hidayah itu banyak maksiat. Aslina, Anda ragu ya? Ragu. Ya ragu, mesti tinggalkan. Iya sih. Kumaha usah dan terbuka gawe deh. Ayah. Ngepel-ngepel jalan tol, naon. Mang, minta ke Allah, mang. Ya. Atau minta ke divisi yang lain. Iya sih kan udah apa sih emang ditempatinya di situ juga jadi belum bisa baru berisinya didinya gak enak bisa ya. Diasaan seperti fikih Ramadan ibu-ibu kan rek masak terbuka kumaha supaya rasana nyasaan cidukeun tapi tong kanukat teh geuleuh ya hanya untuk mencicipi mah ngan jamin teu ka teureuy jeung ka dituna teh panjang cerita ieu teh. Karena nu disajikeuna nu haram gitu loh. Seperti bank yang menyaksikan, yang menulis, yang transaksi. Cek ana mah doakeun we sing menang pagawean anyar nu halal amin. Amin. Geus da hese ngajawabna. Maksud saya tadi yang jadi masalah apa? Moal aya da keur masalah atunya. Jika nu gelo tara gering, nya moal gering da keur gering atuh. Anda tuh sakit tau enggak? Out of the zone, itulah hijrah. Barang siapa yang meninggalkan satu perbuatan yang meragukan karena Allah, Allah berikan kepastian. Maka yang hubungannya gak jelas, tinggalkan. Cari yang lebih pasti. Yang kerjaannya gak jelas, tinggalkan. Dekati Allah yang memastikan. Kurang mengkarek di PHP-an, di PHP-in, sedikit langsung GR. Allah mah memperhatikan lagi. Luar biasa, tapi itu pernah yakin ke Allah. Saya gawe, ragu, ngeganggu sholat mah, tinggalkan. Kalau pekerjaanmu itu mendekatkan diri kepada Allah, lanjutkan. Kalau pekerjaanmu itu kemudian menjauhkan diri dari Allah dengan bentuk maksiat-maksiat yang muncul di pekerjaan itu, tinggalkan. Saya bertahan karena, wah di dunia spiritual, religiositas mah, lomba manfaatnya minimal para dosa. Maka saya bertahan di sini. Walaupun banyak yang ngomong mah, banyak ustad gitu, nyabaiwe, datu udunan, cukurang teh. Ya, ngus bang, ya di doakeunnya, ya. Ngobrol lah jeung saya. Siap. Perlu modal sabaraha ngomong weh hungkul. Waduh. Keturun Pak Ustaz. Hiji deui lah. Hiji deui karunya. Nu jauh atuh karunya. Nu jauh nya punten ya. Nu eta teh sawias. Sok nya. Nya Pak, punten ka Payun. Resep lah tanya jawab teh. Nama asal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mana tuh nih rusuh kare ge panggih. Tok lan senalna. Sok rek naon mang. Abdi teh enak guru oge ngalatih oge. Guru oge ngalatih oge. Ngalatih naon? Rugby. Rugby. Mirip American football gitu. Kurang nu teu gaweul. Mohon Ustaz. Ye kid jaman naon. Terus kan setiap memimpin kan akan ditagih pertanggungjawabannya. Setiap apa? Setiap yang memimpin akan ditagih. Oh, memimpin guru dan pelatih, oke. Okay. Guru kadang nabrak waktu sholat. Misalnya setengah 12 waktu pertama masuk, beresnya tabu 2 misalnya. Itu kan jadi sholatnya ditunda. Keganggu ku kegiatan eta, oke. Okay. Rugby ge sami latihan ti asar, beresna maghrib. Heeh. Acan bebersih. Nah, abdi teh nyarios mah tos misalnya ka atlet gitu, tapi misalnya atas sholat, abdina masih tanggung jawab tuh misalnya gitu. Nanya diingetan gitu. Mata latihannya mau saja dah keringin latihan sholat tuh didinya. Aslinya, maka selalu punya wudu solusinya. Sesibuk apapun kamu berkegiatan, bukan sholat yang menyebabkanmu sibuk, tapi kesibukan itu yang melalaikan kamu sholat. Haram tuh sholat didinya. Renalah sholat najak, baik batur tenurutan. Ya, sholat weh. Kan cerita saya teh ribut hese dipisah ku sholat mah bubar anjing anu sholat. Sholat gak? Cobaan ke cerita deui efektivitas sholat melerai kegiatan sehebat apapun. Terus mun keur maot, mun maot keur kikituan rek naon? Nya keur rapi eta. Nya. Sok rek milih sholat rek milih latihan. Sholat mah latihan maot, ai rapi latihan naon? Nepi ka ngaganggu sholat. Cuk urang mending entong. Saya wae memanah. Kira-kira memanah itu mengganggu sholat. Kok memanah nu sholat mah? Ah. Kan di urang mariwe. Lamun Robin Hood. Mana apa naluhur sirah. benang apalna. Nah, bangsa urang mana apalna lur sirah benang sukuna. Robin Hood dengan bangganya, ayam Robin Hood cetak benang apalna. Urang nembak apel benang dada, ayam sorry cen. Kitu di urang mah ieu teh ngudag naon latihan eta teh? Teu naon teh dicarek ku agama olahraga mah dititah ngan jadi haram ta? Olahraga lamun kira-kira eta olahraga ngaganggu ibadah nu pokok. Sementara manusia diciptakan lain keur olahraga, tapi keur salat, da salat teh olahraga. Maka yang salatnya benar 360 sendi kembali kepada posisinya. Tak saya mah tara olahraga paling memotongan lah. Salat weh tahajud, duha, ngeunah teh nyeri awak ke raketek. Punten ya, kenapa Ustad anakna loba? Aya rahasiana. Babul padli atrofi kodomain al-qiblat. Bab menghadap-hadapkan jari. Ieu lain tong yang penting duduk perkasa, buang toksin. Makanya para terapis tukang mencet sok dudutan ngeul, ieu toksin teh di dieu, maka ku salat mah kabuang. Sok gera explore masalah miracle of salat. Benar sholatnya cek Nabi, benar kabeh urusan. Maka Nabi sakitnya cuma dua kali seumur hidup. Karena sholatnya benar. Ya, kan ai hiburan merek putsa, erek naon, saya kan olahragana kateda. Apa itu olahraga kateda? Karate tidak, taekwondo tidak. Batur dan kuning, aing dan kawan-kawannya. Sok olahraga memang dianjurkan, tapi jadi persoalan ketika posisi Anda dilema. Nah, seorang pemimpin itu diminta pertanggungjawaban, contohan supaya olahraga Anda jadi berkah dan jadi dakwah. Di sini beratnya Anda. Mawas sajadah seberapa kilo sih? Ya, atau ku korannya jadi, tapi nu koran aman, ulah nu gambar koran biru. Oh, aduh, gambar Dewi Persik, aduh. Cari-cari aman, mawas sajadah, nu gambar. Bisa lah. Dakwah itu mengilhami, menginspirasi, bukan menghakimi, lalu berselfie, ya. Sok bisa, saya doakan Anda jadi ulama, amin. Amin, insya Allah. Tadi anu nginum wae sing benghar, ame boga usaha sorangan, amin. Insya Allah. Nu jomlo sing karawin, ayin amin. Asa bosen ngedoakeun ya teh. Sudah 30 hari mencari cinta, tahajudna, tong begat, timimiti puting ayuna. Sok, ame juara ngajina, urang ngadoa. Allahumma, ya Allah, a'inni. Bantu aku ala dikrika untuk senantiasa mengingatmu wa syukrika bersyukur atas nikmat-nikmatmu wa husni ibadatika. Ya Allah, perbaiki ibadah kami di sisa hidup kami menjadi ibadah terbaik kepadamu. Rabbi, ya Allah, ya Rabb kami, zidni, tambahkanlah kepada kami ilman, ilmu, warzukni, dan rizikanlah kepada kami fahman, pemahaman. Jadwal saya yang pasti besok siang di Pusdai, entah habis duhur, sudah ditutup, nanti aja ya. Bada isyanya Al-Huda Cikutra, biasa kajian rutin Riyadus Solihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustadz Evi Effendi atas tausiahnya, sangat menggetarkan hati ya. Mudah-mudahan teman-teman yang di sini mendapatkan ibroh atau pengetahuan yang banyak dan pengetahuan yang mudah-mudahan berguna untuk